فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن شاء الله تعالى kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita sudah masuk ke hadis yang ke-89. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal baul fa inna amma 'adzabil qabri minhu. Rawahu Ad-Darqutni. Wa al-Hakim aktsaru 'adzabil qabri minal baul wa huwa sahihul isnad. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dari sahabat yang mulia Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, istanzihu minal baul. Istanzihu minal baul. Berbersih dirilah dari air kencing. Ya. Bersihkan diri dari al-baul, dari air seni. Fa inna 'amat 'adzabil qabri minhu. Karena keumuman, kebanyakan daripada azab kubur dari situ, dari tidak bersih dalam membersihkan atau tidak membersihkan sama sekali, ya, najis, ya, ketika buang air, ya. Di sini disebutkan secara spesifik buang air kecil, tapi tentunya lebih-lebih lagi apabila buang air besar. Kalau sekiranya buang air kecil saja diancam dengan azab kubur, maka tidak bersih dari buang air besar, lebih keras lagi. Rawahu Ad-Darqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Wal Hakim, dan diriwayatkan juga oleh Imam Hakim. Aktsaru 'adzabil qabri minal baul wa huwa sahihul isnad. Kebanyakan daripada azab kubur itu dari tidak bersihnya seorang dalam bersuci dari buang air kecil. Hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadisnya sanadnya sahih. Ya. Hadis ini sanadnya sahih. Ya. Dikatakan oleh Syekh Al-Bassam, al-hadis sahih. Hadis ini sahih. Walau syahidun fi sahihain, ada yang semisalnya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, yaitu tentang fi ta'dzibi ahadits sahibil qabrain, tentang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dua buah kubur, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di situ, ya, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fil kabir bala innahuma kabir, ya, bara innahu lakabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fa kana la yastanzih min al-baul. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dua buah kubur, beliau bersabda, sesungguhnya dua kubur ini sedang diazab. Iya. Sedang diazab. Dalam sebagian riwayat disebutkan, dan orang-orang tidak mengira itu besar. Padahal itu besar. Ya, sehingga harus diazab. Iya. Kalau kecil mungkin bisa diampuni dosanya. Iya. Adapun salah satunya, dia gemar namimah. Iya. Menebar permusuhan, jadi membawa berita dari A dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan si B ke B, dan sebaliknya dari B menyampaikan kepada A, akhirnya terjadi permusuhan di antara kaum muslimin. Adapun yang satunya, dia tidak bersih tatkala bersuci dari buang air kecil. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka bukan orang kafir. Mereka muslim. Mereka muslim. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan. Kemudian Rasulullah sallam mengambil sebuah ranting yang basah, kemudian ditancapkan ke kuburan ini. Rasulullah sallam bersabda, la'alla ayyukhaffafa anhuma ma lam yaibasah. Mudah-mudahan dua ranting ini sebagai pertanda, bagi Allah sebagai pertanda, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan azab keduanya selama belum kering. Iya. Jadi kalau artinya apa? Kalau dua ranting tersebut sudah kering, ya balik lagi azabnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka muslim. Kalau kafir tidak boleh memberikan syafaat, memohonkan ampun kepada Allah SWT kepada orang yang kafir, bukan? Nah, ini terkala Rasulullah SAW memberikan syafaat kepadanya, memohon kepada Allah SWT agar diampuni atau diringankan azabnya, maka ini menunjukkan bahwasanya keduanya muslim. Walaupun memang ada pengecualian daripada itu, yaitu tentang pengampunan atau peringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ali, kepada la ilaha illallah, kepada Abu Thalib, bapaknya sahabat Ali, ya, radhiyallahu taala anhu. Iya, ini sebagai pengecualian satu saja. Orang kafir yang diberikan keringanan, yang tadinya diazab di neraka jahannam yang paling bawah, kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar Allah SWT meringankan azabnya, sehingga Abu Thalib diringankan azabnya yang tadinya paling bawah ke paling atas, itu pun direndam mata kakinya, mendidih otaknya, waliyadzubillah. Apalagi yang paling bawah. Iya, mendidih otaknya. Dan ini tidak mati-mati. Ya, mati, mau mati, segar lagi. Mau mati, segar lagi. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma injina minan nar. Dikatakan oleh Syekh, yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini, yang pertama, al-hirsu ala tanazzuh wal ibtiat min al-baul bi alla yusibahu fi badanihi wala thawbihi. Seyogianya seorang muslim itu haris, betul-betul perhatian terhadap kebersihan badannya daripada najis. Iya. Jangan sampai terkena badannya maupun pakaiannya. Jadi harus hati-hati, ya. Jangan sembarangan, ya. Betul-betul badan dibersihkan, badan dan pakaian dibersihkan dari hal yang namanya najis. Iya. Kecuali mungkin satu keadaan darurat, ya. Sebagaimana sering kita ulang-ulang bahwasanya darurat dikatakan oleh ulama, ad-daruratu bihul mahdurah. Perkara yang darurat itu dalam banyak keadaan membolehkan perkara yang tadinya diharamkan. Iya. Kondisi misalnya salisul baul, seseorang tidak kuasa untuk, tidak punya kontrol lagi, ya, untuk menahan air seninya, alias beser. Iya. Nah, ini namanya dalam istilah fuqaha namanya salisul baul. Seorang yang keluar terus-menerus air seninya, ya, tanpa kontrol. Ya, kalau orang normal itu bisa dikontrol. Ya, kapan saja dia ingin buang air kecil dia bisa. Kalau ini tidak, ingin enggak kepingin keluar juga. Ini namanya salisul baul. Maka ini dapat keringanan dari syariat. Iya. Dapat keringanan dari syariat, dia diperbolehkan, ya, untuk meminimalisir saja walaupun tidak mungkin hilang sama sekali karena masyaqqah azimah, karena sangat memberatkan baginya untuk tidak membaca Al-Quran dalam keadaan bersih, tidak sholat kecuali dalam keadaan bersih, tidak mungkin. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampu kalian. Dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan seorang dalam perkara syariat kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak mampu lagi. Tidak mampu lagi kecuali dalam keadaan seperti itu. Atau misalnya seseorang yang diranjang kesakitan di rumah sakit misalnya, selama akalnya masih berjalan, walaupun mungkin tidak bisa lagi bersih diri daripada najis, satu perkara yang hampir mustahil, berat baginya, operasi dan lain sebagainya, maka hal ini juga diperingankan. Walaupun mungkin tidak sempat untuk berwudu sekalipun, tidak bisa misalnya, karena selama akal masih ada, kewajiban untuk sholat tetap harus ditunaikan walaupun badan masih berlumuran najis dan dia tidak sanggup, tidak kuasa untuk menghilangkan najis tersebut. Selama akalnya masih bekerja, maka diwajibkan seorang untuk menunaikan sholat sesuai dengan kemampuannya. Dan perlu diketahui bahwasanya al-waqt itu aujab furudis sholah, dikatakan ulama. Waktu, waktu itu kewajiban yang paling ditekankan dalam sholat. Jadi bisa menguburkan tutup aurat kalau mepet. Jadi seorang misalnya diperkirakan di tengah hutan misalnya kecolongan, semuanya diambil, pakaiannya habis semuanya, dan diperkirakan kemungkinan besar kalau dia tunda untuk pakai pakaian baru sholat, kemungkinan duhur asar maghrib habis waktunya. Maka fattakullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya, sholatlah apa adanya, seperti itu. Ini kenapa? Karena al-waqt mura'atul waqt. Yang paling ditekankan dalam kewajiban sholat itu waktu. Yang paling ditekankan dalam kewajiban sholat itu waktu. Jangan sampai diundur-undur, ternyata habis waktunya. Atau seorang tidak bisa, tidak mendapatkan air, kecuali harus lewat waktu, maka tayamum. Jadi daripada taharah, daripada menutup aurat, Maka yang paling ditekankan adalah waktu. Jangan sampai waktu bergulir begitu saja tanpa uzur. Iya. Ini jadi hukum asalnya seorang muslim yang sehat walafiat itu harus semaksimal mungkin menjaga diri daripada najis. Iya. Daripada najis. Akan tetapi jangan sampai kebablasan. Ya. Karena dalam hal ini ada tiga kelompok. Ya. Ada kelompok yang bergampang-gampangan. Ya. Ekstrim juga ini namanya. Ya. Ada kelompok yang kelewatan. Ya. Tidak merasa cukup dengan apa yang digariskan oleh syariat. Sehingga keinginan dia untuk membersihkan najisnya itu kelewatan yang tidak digariskan oleh syariat. Misalnya habis buang air kecil batuk-batuk. Ya, batuk kan merangsang untuk keluar lagi kan. Ini enggak ada keterangannya. Ini was-was setan namanya sudah. Iya, atau pakai urut-urut segala. Iya, diurut-urut. Ini juga bid'ah dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada sebagian lain dari kalangan sufiah dikarenakan jahilnya mereka loncat-loncat. Iya, loncat-loncat ada yang pakai naik tangga segala. Ini ada. Disebutkan oleh mereka untuk hati-hati. Iya, hati-hati tapi tidak pakai keterangan syariat. Sebenarnya ini konsekuensinya bisa menyeramkan. Kenapa menyeramkan? Merasa syariat itu kurang lengkap. Bahaya kan? Kalau ada seorang muslim berkeyakinan bahwasanya syariat itu kurang lengkap, apa artinya ini? Mendustakan ayat Allah. Mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Iya. Hari ini, hari Arafah, di Hajjatul Wada tanggal 9 Dzulhijjah. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian." Ya. Sementara dia merasa kurang abdur. Wah, ini bahaya. Maka shadaqa al-Imam Syafi'i rahimahullah, benar. Telah benar Imam Syafi'i berkata dalam suatu riwayatnya, "Man istahsana faqad syarra." Barang siapa yang menganggap baik suatu perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah membuat syariat. Apa artinya ini? Dia telah menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi tandingan? Karena yang namanya membuat syariat itu hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini merasa rasanya kurang mantap. Iya. Kurang mantap sehingga berlebih-lebihan dalam perkara syariat. Ini banyak hadis-hadisnya yang memperingatkan kaum muslimin untuk jangan terjatuh dalam perkara ini. Allah juga berfirman, "Wa ma ana minal mutakallifin." Ya, Allah tekankan kepada Rasulnya bahwasanya tidak diperkenankan untuk takalluf, berlebih-lebihan dengan perkara-perkara yang tidak digariskan oleh syariat. Syariat mengatakan untuk dibersihkan. Sekedar bersih selesai. Kenapa harus pakai batuk-batuk? Kenapa harus pakai ini namanya was-was? Ya. Dua sisi ini sisi syaitan namanya. Sisi yang bergampang-gampangan sehingga terkena najis tidak terlalu peduli. Ya. Sisi yang lain juga sama. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam banyak tempat dalam kitabnya dalam perkara ini. Yang tengah-tengah merasa cukup apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang selamat. Dalam semua perkara. Dalam perkara akidah, dalam perkara muamalah, dalam perkara ini. Ya, yang tengah-tengah. Jadi seorang harus berjalan di atas koridor ilmu. Nyaman dia. Nyaman dan aman. Iya. Ini. Kemudian yang selanjutnya, al-afdal al-mubadaratu bi-ghadlihi wa-taharatu minhu ba'da isawabatihi li'alla tusahibahu an-najasa. Amma wujub isaratiha fayakunu inda salah. Dan yang afdal untuk bersegera membersihkannya. Itu yang afdol. Iya, yang afdol untuk bersegera membersihkannya, kecuali kalau sudah mepet waktu sholat. Iya, karena bukan sekedar afdol lagi, tapi wajib. Iya, yang afdol untuk bersegera membersihkannya, karena keumuman ayat, fastabiqul khairat, bersegeralah untuk mencapai kebaikan. Keumuman ayat, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah untuk mencapai pengampunan dari Allah SWT. Dan yang afdal juga untuk bersuci setelah terkena najis, ya, dibersihkan. Setelah dibersihkan, bersuci, ya, karena tidak sah wudu seorang muslim, bersucinya seorang muslim kalau sekiranya najisnya masih ada pada badannya. Ya, tapi hendaklah dibersihkan terlebih dahulu, kemudian bersuci sebagaimana hadis Ali, ya, terkala menyuruh Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, kuntu rajulan nadza'an fastahyu an as'ala Rasulullah SAW, ya, lima kanat ibnati minni fa amartu Miqdad, ya. Jadi aku, kata Ali radhiyallahu taala anhu, laki-laki yang medaan, yang sebentar-bentar keluar madi, artinya beliau sehat walafiat, ya, sehat walafiat, sebentar-bentar keluar madi, ya, berat kan? Maka aku perintahkan kepada Miqdad, ya, tidak bertanya langsung kepada Rasulullah, malu, karena anaknya Rasulullah, istrinya Ali radhiyallahu taala anhu, ya, bertanya. Malu, perintahkan kepada Miqdad untuk bertanya. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan, "Ighsil dhakarak wa tawaddo." Dalam riwayat, "Tawaddo wa mboh sarjak." Ya. Dalam sebagian riwayat, "Cucilah dhakarmu dari hal yang najis tersebut, kemudian berwuduklah." Iya, ini dalilnya. Dalam riwayat yang lain, dibersihkan, apa, diwudu dulu, kemudian bersihkan. Tapi di sini dikatakan ulama, dikarenakan kata penghubungnya itu dengan waw, bukan dengan tsummah, maka ini tidak memberikan faedah tertib, tidak harus tidak berurutan. Jadi yang benar, ya, tidak boleh seorang berwudu dulu baru dibersihkan dakarnya dari najis, tapi bersihkan dulu najisnya baru berwudu, ya, baru berwudu. Ada sebagian riwayat di Musnad Ahmad, adapun yang di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim seperti ini riwayatnya. Yang di Musnad Ahmad ada keterangan untuk membersihkan juga untayai, ya, zakar, dan yang di bawahnya zakar, ya, dua yang di bawahnya zakar. Artinya disebutkan oleh ulama faedahnya untuk mendinginkan suasana, ya. Kemudian faedah yang selanjutnya, annal baul najis. Bahwasanya air seni itu najis. Ya, apabila terkena pakaian, badan dan tempat, maka pakaiannya menjadi najis. Ya, dibersihkan, badannya menjadi najis sehingga dibersihkan. Ya. Dan tidak sah salat dalam keadaan masih terkena najis. Ya, berhubungan dengan najis. Kecuali kalau sekiranya ketahuannya setelah selesai. Misalnya pakaian yang kita pakai najis, kita tidak sadar. Setelah wudu dengan sempurna dan lain sebagainya, tahu-tahu setelah selesai sholat, kita baru sadar pakaian kita najis. Maka ini pendapat yang benar, sah sholatnya. Dalilnya apa? Dalilnya suatu saat Rasulullah SAW sholat, itu ketika tengah-tengah sholat Rasulullah SAW mencopot sendalnya. Ya, Rasulullah SAW keseringannya sholat pakai sendal, sebagaimana hadis-hadis yang sahih. Dan para sahabat juga melepas sendalnya. Setelah selesai salam, Rasulullah bertanya, lima khala'tum ni'alakum, kenapa kalian lepas sendal tadi? Ya, kata Rasulullah, kata para sahabat, ya ra'ayna khala'ta ni'alak ya Rasulullah. Ya, kami lihat engkau lepas sendal, maka kami juga lepas sendal. Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, atani Jibril. Jibril datang tadi. Ya, kasih tahu bahwasanya di sendalku itu ada najis, sehingga aku lepaskan. Dan di sini tidak ada Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Iya, berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan sholatnya sah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kebanyakan azab kubur itu ya, luar biasa. Jadi jangan disepelekan ini. Kebanyakan azab kubur itu dari tidak bersihnya seorang membersihkan air seninya. Sebagaimana tadi hadis yang telah kita baca di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian yang terakhir, peta yang terakhir, bahwasanya azab kubur itu hak. Sebagaimana hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabri, qala na'am, adzabul qabri haqqun. Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang azab kubur, maka Rasulullah berkata azab kubur itu hak. Dan mazhab Ahlussunnah bahwasanya azab kubur itu ruh dan badan. Iya. Dan perlu diketahui, iya, sama sekali tidak bertentangan dengan akal sehat. Iya. Walaupun mungkin tidak masuk kepada akal seseorang. Iya. Beda antara bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal, dengan tidak masuk akal. Iya. Bertentangan dengan akal sehat atau tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Tidak bisa, belum bisa dicerna, belum sampai. Ya, jadi orang harus tahu diri, ya. Manusia harus tahu diri bahwasanya banyak perkara-perkara yang akal kita itu belum sampai di sana. Bukan berarti bertentangan dengan akal sehat. Karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu untuk mewujudkan segala sesuatu. Dimensinya sudah beda. Dunianya beda. Iya. Dunia, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Beda ini, dimensinya beda. Iya. Seorang tidak paham hakikat azab kubur, sebelum mati, mati dulu kamu baru tahu azab kubur. Mati, kafir, silakan. Ah, rasakanlah azab kubur. Iya, baru tahu rasanya. Ya, ini, dan dunia, seorang tidak akan paham betul azab kubur sebelum dia tahu hakikatnya sebenarnya seperti apa azab kubur hakikatnya. Rasakan dulu, mati dulu, baru tahu. Nah, dimensinya sudah beda, alam sudah beda. Sehingga bukan suatu perkara yang perlu dipertanyakan. Loh, kami lihat kok bahwasanya dibungkus di dalam peti, dikasih dibuat seperti mumi, iya, kemudian dikasih video CCTV, ya. Nggak ada itu namanya malaikat. Ya, Bahlul ente. Iya, itu alamnya sudah beda. Iya, bukan alam dunia lagi, tapi alam barzah. Barzah itu perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Iya, nggak kesampaian teknologi manusia. Iya, itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ghaib itu sudah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nanti mati dulu ente kafir, nah nanti baru rasakan itu azab kubur. Iya, ini jadi dimensinya sudah beda, dimensinya sudah beda. Dan Ahlussunnah berkeyakinan bahwasanya, dan ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya azab kubur dalam dalil-dalil nanti kita pada tempatnya insyaallah, dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya azab kubur itu benar adanya dan menimpa raga dan jasad dan rohaninya sekaligus. Jasad dan rohaninya sekaligus. Bukan sekarang tempatnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sekelanjutannya disebutkan di sini bahwasanya balasan di akhirat itu adalah benar adanya. Karena dalam sebagian hadis bahwasanya azab kubur itu awwalu manazil akhir. Awal tahapan menuju akhirat. Iya, awal tahapan menuju akhirat. Faman najaa minha fama ba'da dzalika aisar. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, yang setelahnya lebih mudah. Wa man lam yanju minha fama ba'da dzalika asar. Barang siapa yang tidak selamat darinya, setelahnya lebih sulit lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma injina min azabil qabr. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari azab kubur. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam, as-sahih jawazu mulamasatin najasa lil haja. Yang benar bahwasanya diperbolehkan untuk seorang muslim boleh menyentuh najisnya karena hajat. Ya, terkala membersihkan kotorannya boleh menyentuhnya. Ya, tidak makruh insyaallah. Yang tidak boleh kalau tanpa hajat. Tapi agak sulit dimengerti bagaimana seorang muslim bisa main-main dengan najis tanpa hajat. Iya. Iya. Kemudian yang terakhir, perkataan Rasulullah SAW, la yatanazzah min baulihi, maksudnya dari air seninya sendiri. Ya. Entah di pahanya, entah di betisnya, entah di sekitar kemaluannya dan di pakaiannya dan sekitarnya. Ya. Baik. Pertanyaan insyaallah pada yang akan datang, ikhwan, insyaallah tadi sudah diumumkan bahwasanya akan ada tabligh akbar di Masjid PT IKA, dan insya Allah akan dihadiri oleh pejabat PT IKA sendiri. Mudah-mudahan gubernur PT IKA bisa hadir. Kemudian mungkin akan dikasih kata sambutan oleh Menteri Kehutanan. Dan tolong, ya, tolong ikhwan-ikhwan jaga adab, ya, jaga adab, jangan sampai mengecewakan, ya, jaga senyum, ya, dan jangan kesannya serem terus, ya, kalau sunnah berada di garda depan untuk berakhlak yang mulia, senyum, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sering kita dengar, tabassumuka fi wajhi akhik shadaqah. Iya. Insyaallah yang hadir muslim semua. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senyummu di muka saudaramu itu shadaqah. Mentang-mentang panitia keamanan kereng terus. Nah, benar. Iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa antalqa akhaka bi wajhin taliq shadaqah." Engkau bertemu saudaramu dengan muka yang menyenangkan, yang lepas gitu, enggak dikrut-krut, itu sedekah. Ya, kita tidak tahu, ikhwan, kalau ternyata perkara itu yang memberatkan kita di mizan. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mana tahu ternyata amalannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya besar di sisi Allah. Mana tahu itu yang menyebabkan kita selamat dari siksa kubur dan siksa neraka. Ya, ini perlu dijaga, ya. Dan demi ketertiban bersama, ya. Selama kajian tersebut, dan kita hendak menunjukkan bahwasanya Ahlussunnah anti yang namanya teror dan yang semisalnya. Iya. Ahlussunnah senantiasa berpijak di atas tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Iya. Senantiasa berpijak di atas tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan akan dijelaskan insyaallah seperti apa mauqif, seperti apa sikap Ahlussunnah terhadap teror-teror yang terjadi akhir-akhir ini. Ya. Dan akan dijelaskan mungkin beberapa syubhat, kerancuan-kerancuan yang terjadi di situ. Ya. Ya. Ya, dan perlu diketahui bahwasanya khusus ikhwan dulu. karena tidak memungkinkan. Ya, masjidnya juga kecil. Ya, khusus ikhwan, ya, akhwat mungkin bisa via apa? Oltak atau telepon. Ya, ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan bisa dimaklumi. Ya, wabillahi taufiq. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.